إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنني أحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا جل سبحانه وتعالى ويرضى. أحمده جل وعلا الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، ومن عظيم ما أنعم به علينا نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذه البلدة الطيبة وفي هذا المسجد الطيب وفي هذه الدورة الطيبة المباركة. وأحمد الله جل وعلا الذي جمع بيننا في هذا المكان الطيب المبارك بغير أنساب نتواصل بها ولا دنيا نتجامل بها، ولكن في ذات الله سبحانه، في ذات الله سبحانه وابتغاء مرضاته جل وعلا. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنني بادي ببدء أشكر الإخوة جميعا الذين بذلوا الكثير والكثير حتى كان هذا الخير العظيم المبارك، وكانت هذه الجموع الغفيرة، وهذا المجلس الذي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به في الدنيا وأن ينفعنا به في الآخرة. وأخص بالشكر إدارة هذه المحافظة وعلى رأسهم رئيسها محافظ هذه البلدة الطيبة المباركة، وهكذا الأستاذ الوالد الوكيل على كلمته، وهكذا على تسهيلهم مثل هذا الخير وتدليلهم له وتيسير السبل في إقامته، شكر الله لهم ذلك وجعل الله ذلك في ميزان حسناتهم. ونقول ذلك لقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ونبشرهم مع شكرنا لهم بالأحاديث العظيمة الواردة في ذلك، فإن الله جل وعلا قد قال سبحانه وتعالى: قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن ربنا جل وعلا يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فشكر الله لهم تذليلهم مثل هذا الخير وإعانتهم فيما يقام به شرائع الدين والتفقه في هذا الشرع الحكيم. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هكذا جاء في حديث جرير في صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم كذلك من حديث أبي هريرة: ومن دعا إلى هدى ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجر من دعا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهنيئا لمن دعا إلى الهدى أو كان سببا في إقامة هذه المجالس المباركة التي فيها الدعوة إلى الهدى. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهنيئا لمن سلك طريق العلم، ومن سهل لإخوانه سلوك طريق العلم، فنبشر جميع الساعين والباذلين لإقامة مثل هذه الدورات المباركة بهذه الأحاديث العظيمة. وأسأل الله جل وعلا أن يأجرهم على ذلك وأن ينفعهم بعملهم ذلك في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى menyebutkan dalam Al-Quranul Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، sesungguhnya aku panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya yang tiada tara. Sekian nikmat telah Allah karuniakan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat taufik untuk bisa berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Aku bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan bagiku untuk bisa berkunjung kepada saudara-saudaraku seiman yang ada di negeri Indonesia ini, untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, untuk bisa hadir di daurah yang thayyibah ini. Sebagaimana pula aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini, bukan karena hubungan nasab di antara kita, dan bukan pula dikarenakan hubungan dunia di antara kita. Allah mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata untuk mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku pun tidak lupa di awal pertemuan ini untuk menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku sekalian yang datang dari tempat yang jauh, dari berbagai penjuru Indonesia, datang untuk menghadiri majlis yang mulia ini, datang dalam rangka untuk mengambil faedah dari para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini merupakan majlis yang bermanfaat. Kemudian pula tak lupa untuk aku sampaikan secara khusus terhadap pemerintah negeri Bantul, pemerintah kota Bantul, yang senantiasa bahu-membahu dengan panitia atas segala kemudahan demi kemudahan, atas segala kerjasamanya sehingga terwujud acara yang mulia ini. Lebih khusus lagi untuk saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bupati Bantul yang telah memudahkan berbagai macam cara dan jalan sehingga terwujud acara yang sedang kita laksanakan ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada umatnya, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, kepada orang-orang yang beriman, bahwa mereka adalah orang-orang yang tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah, yang merasa tenteram hati-hati mereka dikarenakan zikrullah Subhanahu wa taala, merasa tenang hati-hati mereka dikarenakan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati ini menjadi tenang. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang ciri orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang apabila disebutkan kepadanya nama Allah Subhanahu wa taala, disebutkan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hatinya menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila disebutkan kepadanya ayat-ayat-Nya, zadatuhum imana, iman mereka pun semakin naik, semakin bertambah keimanan yang sudah terpatri pada hati-hati mereka itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka orang-orang yang beriman ini bertawakal kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan ciri-ciri berikutnya. Ciri-ciri orang-orang yang beriman, alladzina yuqimuna sholata. Mereka itu adalah orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dengan apa yang Allah rizkikan kepada mereka, mereka berinfak. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman sesungguhnya, orang-orang mukmin yang hakiki. Bagi mereka derajat yang mulia di sisi Allah, di sisi Rabb mereka. Bagi mereka pula ampunan dari Allah dan rizki yang mulia. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apa yang sedang kita alami dalam acara daurah ini merupakan salah satu dari sebab kaum mukminin yang khususnya memiliki harta untuk bantu membantu, bahu membahu menyumbangkan harta-harta mereka, menyumbangkan apa yang mereka miliki, baik itu harta ataupun yang lainnya, untuk terlaksananya majlis yang mulia ini. Dan mudah-mudahan apa yang mereka upayakan tersebut mendapatkan balasan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajraha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang telah melakukan perbuatan yang baik, mencontohkan perbuatan yang baik, kemudian diikuti oleh orang-orang selainnya untuk berlomba-lomba memberikan apa yang terbaik, maka dia mendapatkan pahala atas apa yang dia upayakan tersebut, dan juga pahala orang-orang yang mengikuti jejaknya tadi. Demikian pula Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari hadis Jarir bin Abdullah dan juga dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala dari upaya yang dia lakukan, dan juga pahala orang-orang yang menyambut ajakan-ajakan yang mulia itu, dan tidak berkurang sedikit pun pahala yang ia dapatkan tersebut. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullahu jami'an. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan pujiannya terhadap orang-orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu asy-syar'i, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk menuju jannatullah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, berbahagialah wahai saudara-saudaraku yang datang dari negeri yang jauh, dari tempat yang berjauhan, datang ke tempat yang mulia ini. Tidak lain kedatangan antum ke tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Maka berbahagialah atas janji yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah janjikan, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju jannah. Demikian pula kami katakan, berbahagialah kepada segenap pihak yang turut mewujudkan acara ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan salam bahagia terhadap panitia dan seluruh pihak terkait yang terus berupaya dan berupaya menghabiskan waktunya dan upayanya sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala terlaksanalah acara yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa kepada mereka semua dan semoga apa yang mereka upayakan ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ibadallah, إننا نحمد الله جل وعلا كذلك الذي وفقنا لهذا الخير ووفق الحاضرين جميعا لحضور مثل هذه المجالس المباركة ونبشرهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكثيرة في هذا الباب والفضل العظيم، خصوصا أن بعضكم قد قطع المسافات الطويلة وتعنى في ذلك بأنواع من العناء، وأبشروا بقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما تقدم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. انظروا إلى هذا الحديث العظيم، أنت تسلك طريق العلم ربما مرة واحدة فيكون ذلك سببا لسلوكك فيه المرات وسببا في سيرك إلى الله جل وعلا وسببا في دخولك الجنة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء، اللهم آمين. وهكذا نبشر الحاضرين جميعا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني أن من علامة إرادة الله سبحانه بعبده الخير أن يفقهه في دين الله جل وعلا. وحضور مثل هذه المجالس من أسباب ومعاني الفقه في الدين. وهكذا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. انظر، ينجو هؤلاء من لعنة الله إلا ذكر الله وعالم ومتعلم. ثم ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أن من فضائل طلب العلم أن الملائكة حتى الحيتان في البحر الملائكة تضع أجنحتها وتستغفر، حتى الحيتان في البحر فتستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع. وما ذلك إلا لشرف صاحبه وعلو منزلته عند الله سبحانه وتعالى. فهنيئا بهذه الفضائل الطيبة التي أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا من شيء من فضلها اللهم آمين. وهكذا كذلك أذكر نفسي وإخواني بأهمية الاعتناء بهذا الأصل العظيم الذي هو حقيقة دين الله جل وعلا، فإن دين الله سبحانه هو هذا العلم والوحي الذي أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي أمر باتباعه والأخذ به، والذي به أخرج الله جل وعلا الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن طريق الضياع والتيه والانحراف إلى طريق الاستقامة الصراط المستقيم. هو دين نبينا عليه الصلاة والسلام الذي بعث به، كما قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لولا أن الله جل وعلا من علينا بما بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام وما أرسله به من العلم والهدى لكنا كحال الكثيرين في هذه الأرض ممن يعيش في أنواع من الضلال وأنواع من الظلمات وأنواع من الانحراف والتيه والضياع، وأنتم ترون بأعينكم وتسمعون عن الكثير من غيركم ممن يعيش في أنواع من الظلمات والضلالات ويعيش عيشة التيه والضياع، فمن الله عز وجل عليكم بهذا الدين العظيم حتى كنتم على هذا الخير، إيمان وإسلام وعقيدة وعبادة وأخلاق وسلوك وغير ذلك من خصال الخير والفضيلة والبر، بينما غيركم في أنواع من الضلال، فربما تاه بعضهم في إلهه لا يدري ما إلهه الذي يعبده، تارة يعبد حجرا وتارة يعبد شجرا وتارة يعبد إنسانا، وآخرون في أنواع من التيه في العبادة، ما كان عبادة بالأمس يتركه اليوم، وما كان في اليوم يتركه في الغد، تيه وضياع، وآخرون تائهون في شهوات الدنيا، فهم يتنقلون في مستنقعات الرذيلة بين الفواحش والخمور والمسكرات والمخدرات وأنواع الضياع والضلال وغير ذلك كثير. والحمد لله الذي امتن علينا بنعمة الإيمان والإسلام، الحمد لله الذي لا يتوصل إليه كما سمعنا إلا بالعلم، العلم النافع الذي به تستبصر وتسير في هذا الصراط المستقيم الذي أمرنا الله جل وعلا بالسير فيه والاستقامة عليه. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يثبتنا عليه وأن يعيننا على السير فيه وأن يختم لنا بخير خاتمة في هذه الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، sesungguhnya kami juga senantiasa memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk mendapatkan kebaikan ini, untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini. Dan ketahuilah, sungguh banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung kabar gembira kepada orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang keluar dari daerahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu. Maka sekali lagi kami ucapkan, berbahagialah kalian semua yang datang dari tempat jauh, telah mengalami kelelahan, keletihan, dan rasa capek semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata untuk mencari ilmu. Kami ingatkan sekali lagi dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk dia menuntut ilmu syar'i, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya dengan menuntut ilmu syar'i tersebut untuk mendapatkan jannatullah subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah para hadirin, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada umatnya bahwasanya menuntut ilmu syar'i, mencari ilmu yang bermanfaat, merupakan sebab mendapatkannya seseorang jannatullah subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu. Sekali dia keluar menuntut ilmu, namun kemudian upaya yang dia lakukan itu ternyata menjadi sebab terbukanya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala baginya, terbukanya sekian kebaikan baginya. Maka dari itu, berbahagialah kalian semua para hadirin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam jannatullah subhanahu wa ta'ala dan memudahkan kita semua untuk meraihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan faqihkan dia, akan fahamkan dia, Allah akan berikan kefahaman kepadanya tentang urusan agama ini. Cobalah perhatikan para hadirin, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa di antara tanda kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba adalah dikaruniainya dia, diberikanlah kefahaman kepadanya untuk memahami agama yang mulia ini. Dan sungguh, kehadiran antum semua di majlis yang mulia ini merupakan salah satu tanda, tanda kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada antum semuanya. Dan semoga itu semua menjadi sebab untuk mendapatkan kebaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan di dalam hadis yang mulia bahwasanya dunia ini mal'unah, dunia ini adalah sesuatu yang terlaknat. Dan juga terlaknat segala apa yang ada di dalamnya, kecuali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zikrullah, kecuali zikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, wa alimun wa muta'allimun, dan seorang yang berilmu juga orang yang menuntut ilmu. Perhatikanlah wahai hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan zikrullah, mengecualikan orang yang berilmu, dan mengecualikan para penuntut ilmu dari dunia dan seisinya yang mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian, di antara keutamaan lain dari menuntut ilmu, mencari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mempelajarinya, adalah apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain, di mana para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka dikarenakan hormatnya terhadap para penuntut ilmu. Para malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk para penuntut ilmu. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan pun juga memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk para penuntut ilmu. Demikianlah betapa mulianya para penuntut ilmu tersebut. Sehingga berbahagialah, berbahagialah para penuntut ilmu yang datang dari tempat yang berjauhan dalam rangka untuk mencari ilmu dan menimba ilmu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghalangi kita semua dari jalan menuntut ilmu ini. Dan semoga pula Allah subhanahu wa ta'ala melanggengkan nikmat talabul ilmi ini kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula para hadirin, sesungguhnya termasuk prinsip dalam agama ini memperhatikan pondasi yang agung ini, yaitu ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk mengikutinya dan juga untuk mengamalkannya. Para hadirin yang mulia, dengan ilmu seseorang akan selamat dari kesesatan, dan dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu, seseorang yang tadinya hidup dalam kegelapan, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya jalan yang terang benderang. Dengan ilmu, yang tadinya seseorang dalam keadaan hidup tidak menentu, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan baginya untuk istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang misi yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umatnya yang jauh dari kebenaran, yang buta dari kebenaran. Beliau sampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah, dan beliau bimbing mereka di atas ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Beliau ajarkan kepada mereka Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Perhatikanlah di ayat ini wahai para hadirin sekalian. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, maka sungguh kita berada dalam kesesatan dan kebinasaan. Akan tetapi dikarenakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan karunianya yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia ini, akhirnya umat manusia kita semua ini insyaallah ta'ala mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Kalaulah bukan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh tidak ada bedanya kita semua ini dengan kebanyakan penduduk bumi ini, yang mereka hidup dalam kegelapan, mereka hidup dalam kebimbangan, mereka hidup dalam kesesatan, dan mereka hidup dalam penyimpangan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaknya orang-orang yang tersesat. Betapa banyaknya orang-orang yang bingung, tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Betapa banyaknya orang-orang yang tenggelam dalam kegelapan, tidak tampak baginya cahaya yang terang benderang ini. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, akhirnya bisa mengenal agama yang mulia ini, bisa mengenal ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun alhamdulillah mendapatkan karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat aqidah, keyakinan yang mantap untuk berpegang dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat akhlak yang mulia dan lain sebagainya dari berbagai macam kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Sementara para hadirin sekalian, sekian banyak orang-orang yang jauh dari nikmat-nikmat yang tiada tara tadi. Di antara mereka ada yang menyembah selain Allah, baik itu menyembah bebatuan, ataupun menyembah pepohonan, ataupun menyembah manusia, dan lain sebagainya dari sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka pula ada yang tidak bisa istiqamah di atas kebenaran. Hari ini dia bisa beramal, esok hari dia sudah meninggalkannya. Esok hari, keesokan harinya lagi dia bisa mengerjakan, keesokan harinya lagi dia meninggalkan. Tidak bisa tetap dan istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini. Demikian pula kita dapati banyak dari umat manusia yang tenggelam ke dalam jurang kesesatan dan kemaksiatan. Tidak sedikit dari mereka yang terjatuh dalam jurang kenistaan zina. Tidak sedikit pula di antara mereka yang terbelenggu dengan minum-minuman khamr, mengkonsumsi obat-obat terlarang, dan lain sebagainya dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Maka dari itu, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan kenikmatan demi kenikmatan yang tiada tara tersebut. Dan aku memohon semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan karunia as-sabat, istiqamah di atas jalan yang lurus ini dan dimudahkan untuk menempuhnya dan juga dijauhkan dari berbagai macam jalan yang dapat menyeret kepada kesesatan hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan tidak ada yang mampu memberikan ini semua, tidak ada yang mampu memberikan taufik dan hidayah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azzakumullahu jami'an. Mungkin kesempatan kali ini dicukupkan sampai di sini, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.